Dan di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bagian ucapan penulis, yaitu adalah wa yahrum wa la yasih, diharamkan dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk melakukan tasarruf ataupun transaksi ketika kita sudah melakukan khiyar. Jadi ini adalah bagian daripada konsekuensi yang harus diperhatikan. Jadi misalkan gini, A sama B itu mereka sudah transaksi, mereka sudah jual beli, kemudian mereka buat kesepakatan, ada khiyar syarat. Nah, setelah itu apa konsekuensi yang mereka harus perhatikan karena adanya khiyar ini? Di antara konsekuensinya kata beliau, kata penulis, wa yahrum, diharamkan dan tidak sah untuk melakukan transaksi terhadap objek akad itu. Nah, cuman di sini kata beliau ada dua poin penting. Yang pertama adalah at-tahrim dan kemudian al-fasad. Haram dengan tidak sah itu dua pembahasan yang berbeda. Jadi satu katakan haram tadi, kemudian dan tidak sah. Ini dua hal yang berbeda kalau kita lihat dari tinjauan usul fikih. Sehingga beliau di sini mengatakan ungkapan haram itu berbeda dengan ungkapan tidak sah. Kenapa? Perbedaannya mana? Ini perbedaannya. Jadi kalau kita mungkin sering dengar, ada kata-kata haram, ada kata-kata tidak sah. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Yang pertama perbedaannya kata beliau, sesuatu yang haram itu tidak berarti otomatis tidak sah. Gitu. Jadi ada hal-hal dia nanti diharamkan dalam syariat, tapi secara konsekuensi hukum ternyata sah. Tapi ada juga perbedaan kedua, yaitu adalah wa yalzam min adami shihah at-tahrim. Tapi kalau dia dibilang ini enggak sah, itu artinya haram. Bisa dibedakan ya. Kalau dia haram, belum tentu enggak sah. Tapi kalau udah dibilang ini hukumnya enggak sah, berarti otomatis haram. Apa dalilnya? Dan ini beliau kasih tambahan faedah sebagai pengantar untuk kita agar kita bisa membedakan. Dalilnya adalah yang pertama firman maksudnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan di dalam sebuah sabdanya, la talaqul jalab, enggak boleh kita itu menghadang ya kafilah dagang yang datang dari kampung, dari desa, dan kemudian kalau misalkan kita hadang mereka, kita beli barang-barangnya, begitu pedagang tadi tiba di pasar, ternyata dia ditipu. Dia dibeli dengan harga yang sangat rendah, tidak layak. Maka fa idza ata sayyiduhu suqa fahuwa bil khiyar. Dia punya pilihan. Nah, perhatikan di sini. Ini ada kata-kata larangan. Sehingga hukumnya haram. Akan tetapi akadnya sah. Beliau ingin membedakan bahwa sesuatu yang haram itu belum tentu nanti enggak sah. Di sini ada contoh di mana Rasul melarang. Yang namanya larangan haram bagi kita untuk melakukan. Tapi ternyata hukumnya ternyata sah. Karena ucapan beliau di dalam konteks ini, fa idza ata sayyiduhu suq fahuwa bil khiyar, ini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan. Kalau misalkan Anda berada di posisi ini, begitu tiba di pasar kita berhak minta khiyar. Dan yang namanya khiyar kalau kita dilihat dalam pembahasan jual beli kemarin, dia hanya berlaku setelah apa? Setelah akad itu sah. Kalau akadnya enggak sah, maka berarti tidak bisa berlaku khiyar. Itu alasannya. Nah, kemudian untuk yang potongan perbedaan kedua tadi, di mana kalau itu dibilang ini enggak sah lo ya. Nah, maka otomatis berarti hukumnya haram. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah. Kesepakatan, perjanjian, persyaratan yang kita buat, kalau bentuknya itu menentang, tidak sejalan dengan firman Allah, maka hukumnya batil. Walaupun mungkin jumlah persyaratan dan kesepakatan itu sangat banyak. Sehingga di sini kita diberikan pengantar oleh beliau bahwa ada hal-hal yang itu secara tinjauan hukum haram dia untuk dilakukan. Tapi kalau ternyata nanti dilakukan, dia masih bisa dihukumi sah. Tapi terkadang ada hal-hal yang dinyatakan tidak sah. Maka berarti secara hukum dia haram. Itu faedah pada pertemuan ini yang pertama. Nah, kemudian beliau tambahkan, kalau di dalam sudut pandang usul fikih, jadi usuliyin, ulama-ulama usul fikih itu mereka menyebut yang pertama tadi kategorinya namanya hukum taklifi. Kita pernah dengar hukum taklifi itu ada lima, ya, haram, kemudian makruh, ada mubah yang netral, ada wajib, ada kemudian sunnah. Itu kategori hukum taklifi. Kemudian yang kedua, sah, tidak sah, batal, kemudian tidak batal, itu masuk kategori hukum wab'i. Jadi ini sebenarnya adalah pembahasan yang ada di dalam cabang atau di dalam ilmu usul fikih. Cuman beliau di sini singgung karena nanti berkaitan dengan topik yang kita akan bahas. Kalau bicara tentang hukum taklifi, ya nanti bahasnya tentang dosa, pahala, gitu ya. Kita berdosa nggak kalau melakukan yang haram? Oh ya, berdosa. Kalau kita melakukan yang mubah, jawabannya tidak ada dosa, tidak ada pahala. Begitu seterusnya. Sementara, kalau kita bahas nanti sah, tidak sah, pembatalnya apa, syaratnya apa, itu kita berada di ranah hukum wad'i. Nah, perbedaan secara detail, apa bedanya wad'i dengan taklifi, tentu itu ada di pembahasan tentang usul fikih. Beliau hanya berikan cuplikan saja di sini. Kembali kepada paragraf yang menjadi topik diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu wa yahrum wa la yasih tasarruf ahadihima. Tidak boleh dan tidak sah, kata beliau, transaksi yang dilakukan oleh salah satu dari mereka. Berarti penjual dan pembeli. Karena salah satu dari mereka ini berarti satu penjual, satu pembeli. Kira-kira mana yang kita lakukan, gitu ya? Haramnya atau tidak sahnya, kata beliau, ya bisa dua-dua, gitu kan? Nanti kita lihat konteksnya masing-masing. Kemudian, di sini siapa yang melakukan transaksi? Ketika ada penjual, ketika ada pembeli, mereka kemudian akad. Saya jual barang A, tapi saya minta persyaratan ya. Begini, begini. Nah, siapa yang tidak boleh melakukan transaksi pada saat setelah terjadinya khiyar semacam itu? Ya, dua-dua. Bisa penjual, bisa pembeli. Karena begini, kata beliau, kenapa kok ini dipermasalahkan? Kalau nanti penjual kita bolehkan melakukan transaksi pada objek akad yang di situ berlaku khiyar syarat, otomatis nanti kita akan menzolimi pihak pembeli. Sebaliknya kalau pembeli yang kita izinkan untuk melakukan hal itu, otomatis nanti kita akan menzolimi pihak penjual. Itu kenapa dinyatakan di sini dilarang gitu. Tapi kalau misalkan kedua pihak mengizinkan, boleh. Nanti ada beliau singgung gitu ya. Ini konteksnya adalah kalau misalkan satu pihaknya tidak setuju, tidak izin, tapi kita sebagai pihak yang satunya melakukan akad secara tanpa izin, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian, fil mabi. Jadi pada objek akad. Mabi itu adalah sesuatu yang kita perjualbelikan, sesuatu yang kita transaksikan. Bentuknya bisa barang, bisa jasa, dan semisal itu. Jadi, kalau dibilang mabi, objek itu berarti dalam bahasa kita, sesuatu yang berpindah dari penjual kepada pembeli. Karena kan ada objek akad, kemudian nanti di dalam objek akad itu ada uang, ada barang pada umumnya. Ada sesuatu yang kita perjualbelikan, ada sesuatu yang dipakai untuk membayar. Nah, ini yang mau dibahas oleh beliau dulu adalah objek akadnya, yaitu yang berasal dari penjual yang akan dipindahkan kepada pembeli. Sehingga kalau kita melihat ucapan penulis tadi, berarti kalau ada larangan tidak sah secara mutlak. Bahkan sekalipun misalkan orang ini mau menyewakan si penjual, si A misalkan saya mau jual rumah, lalu kepada si B, kemudian dia minta khiyar syarat. Nah berarti dia tidak berhak untuk menyewakan itu sekalipun. Ya. Dan kemudian walaupun misalkan ya rumahnya tadi tetap ada dan tidak dijual. Gitu. Maka kata beliau hukumnya juga berlaku sama. Walaupun mungkin gitu ya, di sini beliau memberikan komentar bahwa sebenarnya nggak ada masalah sih kalau kita sewakan gitu ya. Ini komentar Syekh Utsaimin. Jadi setelah beliau menyampaikan pendapat penulis itu kalau misalkan contohnya kita jual rumah, ada hak khiyar, itu nggak boleh sama sekali dilakukan transaksi, walaupun itu misalkan disewakan. Namun beliau berpandangan, sebenarnya nggak apa-apa kalau itu mau disewakan. Kenapa? Itu lebih baik, karena dibandingkan rumah itu kosongan, nggak diurus, nggak dipakai, akan lebih bagus kalau disewakan. Terus solusinya gimana? Ya nanti tergantung. Kalau memang akad itu berlanjut, pembeli milih lanjut, ya udah uang sewanya, al-ujrohnya itu lil mustari. Jadi milik pembeli. Tapi kalau dibatalkan, nggak jadi lanjut, diputar balik dia, nggak jadi akad dia, otomatis ujrohnya itu menjadi milik si penjual, gitu ya. Ini pendapat beliau. Kemudian berikutnya adalah iwad. Wa iwaduhu al-mu'ayyan fiha. Kalau iwad itu artinya apa? Sesuatu yang berpindah dari pembeli kepada penjual. Itu namanya iwad. Jadi sesuatu yang pindah dari pembeli, pembeli menyerahkan kepada penjual, itu namanya iwad. Ataupun kalau bahasa kita adalah disebut sebagai bayaran. Kadang bisa dibayar pakai uang atau benda atau yang lain. Sehingga di sini penulis, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, menetapkan bahwa iwad itu adalah istilah yang dipakai oleh beliau untuk menunjukkan uang atau menunjukkan sesuatu yang berpindah dari pembeli kepada penjual. Itu disebut oleh iwad oleh beliau. Nah, di sini sebenarnya di dalam transaksi jual beli ini juga bisa dikenai hukum yang sama seperti objek akadnya tadi, ya. Misalkan begini, kata beliau. Saya membeli dari Anda apa? Jam misalkan. Jam tangan harga 10 real. 10 real itu kalau kita konversi misalkan berapa? 4.000 kalikan dengan 10. Ya berapa itu misalkan? Atau 10.000 gitu ya. Nah, maka objeknya di sini adalah jam tangan, muayyan, dan kemudian harganya di situ adalah muqaddar atau fi zimmah. Jadi, di sini beliau ingin menegaskan bahwa di dalam transaksi, terkadang objeknya atau muawadnya itu bisa dia spesifik, sudah ditunjuk dia, itu disebut dengan muayyan, bisa dia masih fi zimmah atau dalam tanggungan. Artinya dalam tanggungan itu yang disebut adalah kriterianya atau speknya atau sifatnya. Nah sama, bayaran itu juga bisa begitu. Kalau misalkan seperti ini tadi, Pak, saya mau beli jam tangan ya, harganya berapa? 400 ribu. Oke, saya beli ya. 400 ribu itu, kalau kita belum tunjuk uangnya, kata beliau, itu masih fi zimmah. Artinya fi zimmah itu menjadi tanggungan kita untuk apa? Menyerahkan 400 ribu kepada penjual. Uangnya dari mana? Atau uang yang mana? Ya bebas, yang penting 400 ribu. Beda kalau uangnya sudah kita tunjuk. Pak, saya mau beli jamnya. Oke, berapa? 400 ribu. Ini ya Pak ya, saya bayar pakai ini. Kita sudah tunjuk gitu. Nah, itu jadinya muayyan. Nah, sehingga beliau ingin membedakan bahwa kalau sesuatu itu masih fi zimmah, masih menjadi tanggungan dan tidak spesifik kita tunjuk bendanya, itu tidak masuk dalam pembahasan kita, ya. Sehingga kata beliau di sini, kalau memang pembeli tadi di kantongnya ada uang, lalu kemudian dia sudah niatkan. Jadi kadang kan kita punya uang tuh di dompet, di kantong, lalu kemudian kita niatkan, Pak, saya mau beli berapa harganya, 400 ribu. Oke, saya beli, Pak, ya. Nah, boleh nggak ini dibayar cicil, misalkan? Ternyata boleh. Jadi kita nggak jadi bayar tuh, misalnya. Padahal kita sudah niatkan uangnya akan pakai yang ada di dompet, yang ada di kantong. Nah, kalau konteksnya semacam itu, kira-kira dia disebut fi zimmah atau muayyan? Jawabannya masih fi zimmah. Artinya masih fi zimmah itu belum spesifik, artinya kita boleh bayar pakai uang yang lain, nggak mesti yang ada di kantong kita tadi. Nah, kemudian kalau misalkan kita dicuri, kecurian orang ya, kita dirampok dan semisal gitu ya, semoga Allah tidak takdirkan itu, cuman akadnya tidak batal, kata beliau, karena uangnya yang diketahui oleh si penjual itu adalah menjadi tanggungan kita. Artinya kita tetap kewajiban bayar uang 400 ribu tadi, terserah pakai uang yang mana, nggak harus dari kantor gitu ya, dari kantong kita tadi. Nah, contohnya apa kalau yang muayyan? Beliau ingin memberikan pemahaman atau perbedaan sebelum beliau menjelaskan. Emangnya apa sih manfaatnya kita tahu ini ada muayyan, ini ada fi zimmah, bedanya secara hukum apa? Nanti beliau jelaskan konsekuensi secara hukum. Cuman di sini beliau ingin menjelaskan, kalau yang kayak tadi kita beli tapi nggak kita tunjuk nih, saya mau bayar pakai uang yang mana, itu masih kategori fi zimmah dalam tanggungan kita. Artinya, pokoknya saya punya kewajiban 400 ribu, terserah mau pakai uang yang ada di kantong, yang ada di rumah, yang ada di mobil, atau yang masih ada di rekening, itu bebas. Itu namanya fi zimmah. Nah, kalau yang muayyan, kata beliau, ishtaraitu minka hadhihi sa'a bihadhihi al-asharah. Jadi, Pak, saya beli jamnya ya, nanti tak bayar pakai ini. Uang itu langsung kita kasih tahu. Saya bayarnya pakai yang ini. Yang ini langsung ditunjuk. Itu namanya muayyan. Fawaqa al-aqdul an ala ainil asyara. Jadi uangnya sudah yang 10 tadi yang dia harus kasih oleh si pembeli, kasih ke penjual. Sebagaimana jam yang kita beli, kalau kita beli jamnya yang mana? Yang ini gitu, sudah ditunjuk dia. Nah, itu namanya muayyan. Sehingga kata beliau pada intinya kalau kita transaksi nanti itu ada istilahnya fi zimmah, ada istilahnya muayyan. Nah, jadi bisa objeknya itu muayyan, bisa objeknya fi zimmah, sama. Uang yang kita bayar, uang yang kita serahkan juga bisa muayyan, bisa fi zimmah. Nah, kemudian kaitannya apa sih pembahasan muayyan fi zimmah? Kemudian tadi kan kita mau bahas larangan untuk bertransaksi bagi orang yang sudah melakukan akad, cuman di situ ada hak khiyar. Ada khiyar yang sudah mereka berlakukan. Ini kata beliau, yang dilarang sebenarnya adalah pada saat uangnya tadi muayyan. Itu yang tidak boleh. Artinya kalau fi zimmah, kita sebagai penjual pembeli, kita masih boleh gunakan uang yang ada di kantong kita untuk belanja, untuk beli, untuk apapun itu. Tapi kalau uangnya sudah jadi muayyan, kita sudah tunjuk sama penjual, kita bilang, saya bayar pakai uang yang ini ya. Ini uangnya, tak masukin kantong. Kalau kamu kasih barangnya ke saya, nanti tak kasih uang ini ke kamu. Nah, itu yang tidak boleh. Untuk dialihkan lagi uang yang ini. Kenapa? Kata beliau, ini nanti dibilang alasannya. Ya. Alasannya adalah, karena begitu sudah terjadi akad, ini alasannya, atas objek, atas sesuatu yang dia itu muayyan, maka barang ini nanti pindah ke pemilikan, jadi punya penjual. Itu alasannya, kenapa kok kita nggak boleh transaksiin uang yang tadi kita tunjukkan itu? Karena begitu terjadi akad jual-beli, otomatis pindah ke pemilikan. Uangnya pindah jadi milik penjual, barang itu pindah ke kita, jadi milik sebagai kita pembeli. Nah, itu alasannya kenapa kita tidak berhak, tidak boleh kita melakukan transaksi pada uang tadi. Beda kan kalau misalkan fi zimmah. Fi zimmah itu ya gampang lah, nanti saya bayar 400 ribu misalkan. Pakai uang yang mana terserah gitu. Itu artinya uangnya belum pindah jadi milik dia. Karena kita terutang nanti. Ini perbedaannya. Jadi beliau ingin membedakan antara poin ini. Kalau pada objek, itu nanti pindah jadi milik pembeli. Kemudian alat bayarnya pindah jadi milik penjual. Ya, itu poin faedah berikutnya. Ketika kita ingin membahas ini. Jadi beliau tadi memberikan tinjauan. Yang pertama, bedanya antara haram dengan terlarang, kemudian juga terlarang dengan tidak sah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah faedah tentang fi zimmah dengan muayyan. Kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya. Boleh enggak sih atau memungkinkan enggak? Karena kita masih bahas tentang fi zimmah, memungkinkan enggak sih kalau misalkan objek akad itu fi zimmah? Jawabannya iya, memungkinkan sekali kata beliau. Akad salam itu sebagai contoh. Akad salam itu barangnya belum ada. Akad salam itu yang terjadi adalah kita menjual apa? Spek. Kita menjual kriteria. Nah, itu disebut fi zimmah. Jadi, ini terjadi di para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan akad salam bahkan 1 tahun, 2 tahun. Jadi, biasanya pedagang beli. Saya mau beli kurma jenis sukari sama kamu. Berapa harganya kalau 100 kilo? Saya bayar cash. Nanti kamu serahkan Ramadan tahun depan. Kurmanya belum ada, bahkan belum panen. Tapi saya beli dari kamu adalah spek. Maka penjual berkewajiban mendatangkan barang sesuai dengan spek yang dijual tadi. Itu namanya fi zimmah sebagai contoh. Sehingga di sini beliau mengatakan ini contoh objeknya dalam bentuk fi zimmah, dalam tanggungan si penjual. Kalau yang tadi kan uang itu tanggungannya si pembeli. Sehingga ini adalah tambahan faedah saja, kata beliau, ya ini pengantar supaya kita bisa dapat faedah lebih. Kemudian, kenapa beliau menggunakan ungkapan iwak? Kok nggak pakai uang? Tadi kan kita singgung ya, yang pertama kita bahas al-mabi' atau mu'awad, itu yang alurnya dari penjual pindah ke pembeli. Apapun itu, pokoknya mu'awad seperti itu. Tapi kalau yang mana tadi, iwak, itu dari pembeli bergeser, bergerak, pindah ke penjual. Nah, ini kata beliau, iwat itu bentuknya nggak mesti uang. Nakdan, ya, nggak mesti uang bentuknya. Bisa juga, kalau misalkan kita bilang, Pak, saya mau beli rumah. Bayarnya pakai apa? Pakai dirham, pakai rupiah. Itu yang umum terjadi. Memang ya umumnya kita kalau transaksi jual-beli, bayarnya pakai uang. Tapi kadang ada juga dalam konteks tertentu, kita melakukan transaksi, tapi kita bayar pakai barang. Misalkan, kita tukaran yuk, gitu. Kadang kita sama teman kan, berapa nih sepeda kamu, gitu ya. Tak, tukerlah. Ganti pakai apa? Pakai handphone, ganti pakai apa. Itu juga nanti kita misalkan sebagai pembeli, yang kita serahkan itu namanya iwab. Walaupun bentuknya bukan uang. Makanya kata penulis, beliau menyebut dengan kata-kata bi iwab. Bukan dengan darahim al-mu'ayyanah. Sehingga supaya apa? Kata ini bisa mencakup makna lain yang bukan uang. Gitu ya. Nah, kemudian tadi ada tambahan. Nggak boleh kan kita melakukan transaksi seperti tadi. Saya jual ya rumah saya, tapi saya minta khiyar 1 bulan. Artinya khiyar ini adalah saya punya pilihan untuk cancel atau lanjut. Nah, itu rumah yang tadi sudah ditransaksikan itu nggak boleh dilakukan tindakan, dijual atau yang lain kalau nggak izin. Kalau izin bagaimana? Kata beliau. Kalau izin, misalkan kita bilang sama partner kita, boleh nggak rumah ini saya sewakan? Boleh nggak rumah ini saya jual dan seterusnya? Maka itu nggak ada masalah. Fala haraj, kata beliau. Ya, tapi kalau kita tidak izin, nggak boleh. Sebagaimana tadi kita singgung. Bahwa nanti akan ada yang terzolimi. Baik itu di pihak penjual, kalau tindakannya dari pembeli. Atau yang terzolimi adalah pihak pembeli. Kalau itu yang melakukan adalah penjual. Nah, ada pengecualian di sini. Bagaimana kalau misalkan tindakan, jadi tasarruf itu. Ada tindakan-tindakan yang kita lakukan, tapi itu dibolehkan dan itu tidak terlarang. Salah satu alasannya apa, kata beliau. Jadi ini sifatnya sebenarnya nggak mutlak, gitu ya. Pertama, bisa kalau dapat izin itu boleh. Atau kita itu melakukan tindakan demi apa? Tajribah. Melakukan uji coba. Sehingga transaksi, tindakan yang dilakukan oleh pembeli, tasarrufnya si mushtari, mushtari itu pembeli, kalau dia untuk dalam rangka uji coba terhadap barang yang dia beli, boleh. Misalkan dia belinya kuda gitu ya. Ada kan hewan-hewan itu kita perlu tes juga. Ini seberapa patuh dia sama tuannya. Kita perlu tes ini. Kita kasih perintah kira-kira kepatuhan dia berapa tinggi. Kadang kita suruh duduk, dia malah lari. Kita suruh berdiri, dia malah duduk. Nah, ini berarti nggak patuh. Ini kan mempengaruhi harga nanti. Atau kalau mobil, kita bisa uji coba juga. Bentar ya, saya coba pakai, saya coba gunakan, dan seterusnya. Maka yang semacam ini, kata beliau, hukumnya boleh. Sehingga, nggak apa-apa, kita misalkan beli barang, saya coba ya. Nah, tindakan kita mencoba barang, itu nggak apa-apa. Itu tidak dilarang. Nah, kemudian, di sini ada yang bertanya, kata beliau, misalkan ya. Apakah, kalau misalkan kita melakukan uji coba itu dengan apa? Memerah susu kambing atau susu sapi. Kalau mobil kan tadi kita naikin. Kalau kuda juga kita uji coba. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya adalah hewan sapi atau kambing yang diperah susunya? Boleh enggak kalau kita kemudian memerah itu bagian daripada tindakan uji coba? Jawaban beliau, iya, boleh. Kenapa? Sebagian sapi, sebagian hewan, itu kalau kita mau perah susunya, itu dia enggak mau. Artinya apa? Kita ditendang. Galak dia. Dia nggak mau. Nah, ini kan mempengaruhi harga. Gimana caranya nanti saya suruh orang untuk perah susunya? Dia nggak mau sapinya. Ditendang karyawannya. Masuk rumah sakit. Kita yang rugi. Itu kan ngefek ke harga. Maka yang semacam ini boleh kita lakukan uji coba falabas. Nah, apakah kemudian itu membatalkan hak hiar? Jawabannya tidak. Nah, ini sekali lagi gitu ya, pembahasan ini akan lebih mudah untuk dipahami dan diikutin kalau kita sudah menyimak pembahasan-pembahasan sebelumnya. Barangkali ada yang baru menyimak pembahasan kali ini, maka ada baiknya kita lihat pembahasan sebelumnya supaya nyambung. Apakah yang tadi membatalkan hak khiyarnya? Enggak. Yang semacam itu tidak pembatal khiyar. Justru gitu ya, justru kalau kita ingat dengan pembahasan khiyar kemarin, adanya khiyar itu adalah supaya kita bisa uji coba barang tadi. Artinya apa? Kadang ada barang itu cocok, nggak cocok sama kita. Dari mana kita tahu? ya dari masa khiyar tadi. Pak, saya mau beli mobilnya, tapi saya coba dulu ya, satu pekan atau satu bulan. Kadang kita baru tahu nih ada masalah atau yang lain, misalkan sesuatu yang gak kelihatan, itu setelah pemakaian. Nah, itu boleh, gak ada masalah. Nah, kemudian di sini kata beliau, apakah sah atau boleh kalau kita misalkan melakukan itu, menyewakannya atau menjualnya kepada pembeli atau kepada penjual. Artinya kepada partner transaksi tadi, gitu. Bukan ke pihak lain. Jadi tadi misalkan A sama B, ya sudah, mereka bertransaksi ulang. Itu boleh. Jadi tidak ada masalah di situ. Maka kesimpulannya ada tiga. Kalau kita mau lihat konteks ini, kesimpulannya ada tiga. Sebenarnya kita boleh melakukan transaksi kalau tadi izin kepada si punya hak. Kita bilang, Pak, ini kan saya masih punya khiyar. Boleh enggak rumahnya saya sewakan? Kita izin. Atau kita transaksi dengan orang yang punya hak. Misalkan dia penjual, sudah jual rumah ke B kepada pembeli. Kemudian dia mau sewakan. Dia transaksikan kepada si B. B, kamu sewalah rumahnya, misalkan gitu. Atau tadi transaksinya, tindakannya untuk atau dalam rangka uji coba, itu boleh. Jadi hal-hal yang semacam ini tidak membatalkan hak khiyarnya. Nah, cuman di sini penulis memberikan pengecualian. Kecuali pada kasus jual beli budak. Kalau jual beli budak, begitu dibeli lalu dimerdekakan, maka itu dianggap merdeka dan tidak terlarang. Ini contohnya seperti itu. Maka kalau ikut ucapan penulis, haram nggak kira-kira? Kalau misalkan dalam masa khiyar, ada orang beli budak atau jual budak, lalu budaknya dimerdekakan. Jawabannya kalau menurut penulis, tidak haram. Artinya tidak haram dan beliau mengatakan sah. Ini pengecualian, contoh kasus. Ada juga pendapat mengatakan haram tapi sah. Ini mazhab Hambali. Tapi ada juga yang mengatakan haram tapi tidak sah. Ya. Apa alasannya, kenapa kemudian dalam mazhab Hambali itu dinyatakan bahwa hukumnya itu haram tapi kok masih bisa sah? Karena apa? Pembebasan budak itu sangat kuat dia. Begitu sudah lepas, nggak bisa kita ikat lagi. Budaknya sudah merdeka, ya sudah. Nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa kemudian untuk di-cancel dan dibatalkan. Sehingga kalau ada orang memerdekakan porsi kepemilikannya terhadap budak, misalkan gini, ada satu budak miliknya dua orang, kata beliau. Maka, kalau misalkan si A punya 50%, si B punya 50%, maka kalau budak itu dimerdekakan sebagian, itu nggak berlaku. Artinya, budak itu merdekanya 100%. Artinya, yang memerdekakan misalkan si A, dia harus ganti uang si B. B nggak mau merdekain budak, tapi budak itu otomatis merdeka. Otomatis berarti si A itu ganti. Bayar kepada si B. Karena apa? Syariat kita itu memberikan anjuran untuk memerdekakan budak. Sehingga kalau ada orang menjelek-jelekkan Islam, mengatakan bahwa Islam itu ngajari perbudakan dan yang lain, berarti dia belum baca atau belum tahu tentang syariat Islam dianjurkan. Bahkan dibuat aturan bagaimana caranya supaya banyak budak yang merdeka. Nah, cuman di sini beliau mengatakan, untuk konteks jual beli budak tadi, hukum yang lebih tepat wallahu alam, kata beliau, itu adalah hukumnya sama, haram dan tidak sah. Jadi enggak ada pengecualian, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Enggak ada pengecualian dalam hal ini, sehingga mau budak, mau yang lain, itu hukumnya sama seperti objek yang lain. Jadi haram dia, kenapa haram? Kok kita dilarang? Karena ini bentuknya adalah kita menzalimi rekan transaksi kita. Nabi SAW itu sudah berikan peringatan bahwa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Kaum muslimin itu darahnya, hartanya, kemudian kehormatannya itu haram. Haram itu artinya apa? Harus kita jaga. Makanya kita tidak boleh kan memfitnah orang, kita tidak boleh menggibahin orang, menjelek-jelekkan orang, tidak boleh. Karena apa? Itu bagian daripada kehormatan yang kita harus jaga. Sama statusnya seperti kita membunuh, tidak boleh kita membunuh kaum muslimin. Kenapa? Rasul suruh hormati, Rasul suruh jaga. termasuk juga harta. Harta adalah bagian dari itu. Makanya tadi, kalau misalkan kita transaksi, kemudian kita merdekakan, berarti kita dianggap tidak menghormati, tidak menjaga harta orang lain. Dan kemudian kenapa dikatakan tidak sah? Yaitu sabda Nabi yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi ada dalil yang menunjukkan tindakan, perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak sah, tertolak dia. Kalau tertolak itu artinya tidak sah. Nah, coba bayangkan, emangnya ada ajaran Allah dan Rasulnya yang mengajarkan agar kita itu untuk saling memusuhi? Kan gak ada. Saling membenci, gak ada. Makanya, kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang bentuknya membuat saling bermusuhan, saling benci, maka ini jelas bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan kemudian, ada juga, kata beliau, alasan lain yang menunjukkan atau memperkuat bahwa ini gak sah. Apa itu? Ingat, konsep memerdekakan budak, al-idku itu tujuannya apa sih? Untuk kurbah. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Kira-kira mungkin gak sih kita mendekatkan diri kepada Allah? Dengan cara apa? Bermaksiat kepada Allah. Gak bisa. Kita mau taat, kita mau dekat sama Allah. Ya jalannya, caranya adalah dengan yang baik. Gak bisa. Ini kan maksiat ini. Dia zolimi, ambil hak orang lain. Tidak boleh. Makanya ini kata beliau, bahkan ada unsur istihza. Dia seakan bermain atau mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi sekali lagi tadi ketika penulis mengungkapkan pembebasan budak ini diberikan pengecualian, maka beliau berpandangan, Syaikh Utsaimin rahimahullah, yang lebih tepat tidak sah, ya tidak boleh dilakukan kalau tidak ada izin semacam itu. Apalagi gitu kan. Nah, cuma di sini poinnya. Kalau nanti ya, yang membebaskan adalah penjual, jadi si A penjual, dia punya budak, dia jual ke B. B, ini saya punya budak, saya jual ya ke kamu. Habis itu dia merdekakan. Maka jelas itu hukumnya tidak sah. Beda dengan pembeli. Apa bedanya? Kalau pembeli, begitu dia sudah akad, A, budak kamu saya beli. Berarti budaknya pindah ke pemilikan. Jadi punya B, uangnya pindah ke A. Oke. Berarti penjual, dia sudah tidak punya kepemilikan lagi atas budak itu. Apa yang dia mau merdekakan? Gak ada. Gak bisa. Beda sama B. Kalau B ya masih bisa dan sah. Gitu ya. Sehingga ini yang lebih disorot kalau dalam konteks jual-beli budak tadi, berarti dari sudut pandang si pembeli. Karena pembeli masih punya hak milik di situ dan dia merdekakan budaknya. Maka dia berhak sebenarnya di situ. Nah, ini relate nanti dengan pembahasan berikutnya. Beliau mengatakan, tasarruf al-mushtari fashun li khiyarihi. Ini tambahan faedahnya. Jadi kalau misalkan kita bersatu sebagai pembeli, gitu ya, kita sebagai pembeli. Beli barang, kemudian kita minta khiyar. Saya minta ya khiyar 1 bulan, khiyar 1 pekan. Nah, lalu kemudian kita melakukan transaksi, melakukan tindakan terhadap objek akad tadi. Padahal kita tadi bilang khiyar. Maka tindakan kita itu adalah bentuk kita mengakhiri, membatalkan khiyar. Ini sebenarnya kita sudah singgung di pembahasan sebelumnya. Jadi di sini beliau akan berikan contoh nanti insya Allah. Beliau akan lihat, berikan penjelasan. Contohnya apa? Contohnya begini. Si B gitu ya, ishtarar rajulu baitan. B beli, mau beli rumah. Dari si A, min syakhsin, ini kita sebut saja sebagai A, biar lebih mudah. Kemudian, ishtarotal khiyar, si B bilang ke A, A, saya minta khiyar ya, 1 bulan. Rumah kamu ini mahal kan? Nah, barangkali nanti ada apa-apa, saya minta 1 bulan. Setuju? Setuju. Nah, wafi asna'il syakhr, ajar min man yaskunu fa yabtul khiyaru. Jadi kemudian, si B kemudian dia menyewakan. B ketemu sama C, C datang. B, kamu ada gak sih kenalan yang nyewain rumah atau yang punya rumah yang bisa disewa? Katanya. Ah, kebetulan, kata si B. Saya ada baru beli rumah. Pakailah. Kamu sewa, bayar ke saya. Berarti, si B ini kan sebagai pembeli masih dalam masa khiyar. Tapi kemudian dia lakukan tindakan pada objek akadnya tadi. Maka berarti khiyarnya berakhir di situ. Terus mungkin nggak kalau si B bilang, tapi saya nggak bilang hiar saya berakhir loh, gitu kan. Iya, memang kamu nggak ada bilang dengan ucapan, nggak ada. Tapi tasarrufuka dalilun ala ridhoka bihi, kata Syekh. Tindakan kamu menyewakan rumah yang kamu beli tadi, walaupun ada khiyar, itu menunjukkan bahwa kamu ridho, kamu setuju dengan rumah tadi, dan kamu memilih untuk lanjut akadnya. Dan itu otomatis menggugurkan hak khiyar kamu. Begitu juga kalau misalkan dia lakukan khiyar terhadap misalkan apa objeknya yang lain, misalkan mobil atau yang lain gitu ya. Itu juga berlaku sama. Kemudian kalau dia jual, nah misalkan nih. Tadi kan itu konteksnya adalah menyewakan. Sekarang konteksnya menjual. Jadi si B beli rumah, katakan berapa harga rumahnya. Di sini beliau buat mi'ah alf, berarti 100 ribu real. Anggap kalau 100 ribu itu, kalau dikali 4 ribu, 400 juta. Ya, 400 juta. Nah, dia beli 400 juta, kemudian C datang. B, kamu ada nggak sih rumah atau sesuatu yang dijual gitu? Saya butuh rumah. Ah, kebetulan, kata si B. Saya beli atau saya punya rumah, mau nggak? Kalau berarti tadi 400 juta dia jual, 420 juta mungkin, atau 430 juta. Si C mau. Akhirnya, ya sudah. Saya beli, kata si C. 430 juta. Padahal si B tadi masih dalam masa khiyar. B bilang ke A, ya satu bulan ya saya minta waktunya. Maka otomatis begitu dia menjual, khiyarnya sudah berakhir. Paham ya? Jadi tindakannya mustari, makanya tadi kan beliau mengatakan tasarruful mustari itu adalah faskhun li khiyarihi. Jadi walaupun memang dia nggak ngomong, dia nggak bilang gitu ya dengan ucapan, tapi ya itu dianggap sebagai tindakan pembatalan. Jadi fihi dalilun ala ridhohu bihi. Karena kalau dia nggak ridho secara logika aja, kalau dia nggak ridho nggak mungkin kan dia mau jual atau dia sewakan. Artinya dia setuju, ya udah gitu loh. Seakan dia bilang ke AA, saya nggak lanjutin tuh khiarnya, barang udah langsung fix jadi punya saya aja, saya nggak mau batalin lagi. Apalagi dia udah profit itu 20 juta, ya 30 juta. Nah, wa yustasna min hadza ma sabaqa min tajribatil mabi. Jadi tadi ada yang pengecualian kita sudah sebut, kalau dia beli kemudian dia melakukan tindakan yang itu dalam rangka uji coba, enggak apa-apa, itu tidak membatalkan khiyar. Jadi itu enggak ada masalah. Nah, kembali kepada statement penulis tadi, tasarruful mustari faskhun li khiyarihi. Ini kalau secara zahir daripada ucapan beliau, berarti kalau penjual yang melakukan tindakan itu tidak bisa membatalkan. Kenapa? Penjual kan sudah lepas sebenarnya. Tapi kalau pembeli dia masih punya hak. Nah, kemudian di sini ada pembahasan kata beliau, bagaimana kalau khiyarnya itu hanya si penjual saja? Maka si penjual sebenarnya tidak berhak untuk apa? Untuk melakukan tindakan, melakukan transaksi. Kenapa? Barang sudah pindah kepemilikan kepada pembeli. Jadi kalaupun penjual mau transaksi, ya dia harus izin. Batalkan dulu akad jual belinya, baru kemudian dia boleh jual. Jadi sekali lagi yang kita perlu catat di dalam poin ini adalah bedakan antara penjual dengan pembeli. Kalau penjual itu nggak sebebas pembeli, karena pembeli itu udah pindah barang jadi milik dia. Contohnya apa, kata beliau? Contohnya misalkan, si Zaid jual rumah, ya. Ini apa contohnya? Rumah. Jadi, ba'a Zaidun ala Amr hadzal bait bi 100.000. Jadi kayak tadi si Zaid ini sebagai penjual, dia punya rumah dijual kepada Amr. Amr, ini saya ada rumah, kamu belilah 400 juta. Kemudian si Zaid bilang, "Saya tapi minta khiyar ya," kata si Zaid. Dia penjual, dia yang minta khiyar. Sebulan lah gitu ya. Artinya dalam masa khiyar ini saya berhak loh batalkan untuk nggak lanjutkan transaksi ini. Kemudian Zaid abis itu jual rumahnya kepada si siapa? Si C gitu ya. Maka ini sebenarnya dia membatalkan khiyarnya dan secara otomatis ini menunjukkan bahwa transaksi awal dengan si amr dibatalkan. Berarti amr harus siap. Kalau dia memberikan khiyar kepada penjual, kita sebagai pembeli, kalau penjual minta, ini rumah saya jual, tapi saya minta khiyar 1 bulan. Nah, hati-hati. Karena ada resiko penjual membatalkan dijual kepada orang lain dengan harga lebih mahal misalkan dan seterusnya. Sehingga ini pembatalannya bentuknya apa? Dengan tindakan. Jadi fi'liyah bukan qauliyah. Beda kalau misalkan dia bilang, saya batalin ya dengan ucapan, tegas. Ya udah, itu berarti dia dengan ucapan. Kalau di sini konteksnya adalah dengan tindakan. Nah, bagaimana kalau misalkan meninggal dunia? Nah, ini pembahasan juga mungkin kita temukan ya di lapangan gitu ya. Kalau misalkan ada yang meninggal dunia, kata beliau, maka batal hak khiyarnya. Baik itu penjual ataupun pembeli, maka batal khiyarnya. Entah itu nanti disyaratkan untuk dirinya atau untuk temannya, maka batal khiyarnya. Contohnya gimana, kata beliau? Ini masuk ganti kasus kita ya. Ini cuman kita nggak bisa coret-coret, jadi silahkan disimak saja poin-poinnya. Bisa dicatat sendiri faedahnya. Contohnya misalkan, ishtara rajulun si B tadi beli dari A, min akharin baitan, objeknya rumah. Jadi si B beli rumah dari A harga 400 juta. Kemudian sepakat ada khiyar 1 bulan. Ternyata si B qadarullah meninggal dunia. Maka khiyarnya batal, kata penulis. Batal itu berarti khiyar itu, ingat ya, opsi untuk putar balik. Nah, opsi untuk putar balik ini otomatis hilang. Berarti hanya bisa lanjut saja. Wa ala hadza fala khiyar lil warasa. Artinya ini konsekuensinya nanti kepada ahli waris. Ahli waris enggak punya hak lagi untuk khiyar pada barang tersebut. Ini kalau kita lihat ungkapan dari penulis. Jadi penulis berpendapat seperti itu. Artinya apa? Ahli waris nanti enggak bisa mengatakan kami punya hak khiyar. Enggak, kamu enggak punya. Ini kalau versi penulis. Mungkin ada ahli waris yang komplain gitu kan. Bukankah kalau nanti bapak kami meninggal misalkan, kita berhak untuk mendapatkan warisannya, baik itu berupa barang atau mungkin jasa ataupun hak, dan dalam hal ini adalah hak khiyar. Kalau ikut pendapat penulis, kata beliau, iya memang ahli waris enggak punya. Kenapa? Karena khiyarnya sudah berakhir. Maka kenapa kok bisa semacam itu gitu ya? Alasannya adalah karena kita enggak tahu pembeli yang meninggal tadi apakah dia mau lanjut atau dia mau batalkan. Itu alasannya penulis. Kenapa kok dikatakan opsinya ini enggak ada? Karena begitu dia meninggal kita enggak tahu apakah dia mau lanjutkan akad atau dia mau batalkan, itu kita enggak tahu. Makanya ya sudah, yang kita tahu tadi dia adalah beli, udah berarti lanjut. Nah, kecuali memang ada dia ungkapkan, dia bilang dia mau batal, itu lain cerita. Cuman kalau enggak ada ya sudah, maka dianggap lanjut. Maka hukum asalnya tadi, akad itu berlangsung dan lanjut, maka lanjut, enggak bisa kita anggap batal. Nah, cuma nanti di sini kata beliau ada pendapat kedua gitu ya. Artinya si apa ini masih berhak dan boleh dia kemudian untuk minta khiyar. Jadi alasannya adalah kepemilikan itu berpindah. Ini pendapat kedua dan ini yang dikuatkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah. Kepemilikannya berpindah sehingga ahli waris juga berhak mendapatkan barang dan kemudian berhak mendapatkan hak khiyarnya. Jadi kalau pada objek tadi ada khiyar, ahli waris berhak. Apakah nanti ahli waris sepakat memutuskan lanjut terhadap barang itu atau cancel, mereka punya hak untuk itu. Karena bapaknya punya hak khiyar, maka dilanjutkan dengan ahli waris. Dalilnya mana untuk pendapat kedua? Dalilnya adalah firman Allah bicara tentang warisan. Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Perhatikan kata-kata taraka. Kemudian juga, walahunna rubu'u mimma taraktum. Jadi ada kata taroka, peninggalan ini. Ini peninggalan dari si pihak yang wafat, itu mencakup semua hal. Baik wujudnya itu barang, fisik, atau jasa, manfaat, ataupun hak. Hak itu salah satunya tadi adalah hak khiyar. Maka inilah yang lebih tepat, wallahu alam, maka hak khiyar itu juga bisa diwariskan. Makanya kalau misalkan kita jual beli, kemudian ada dokumennya dan seterusnya, ada hak khiyar, itu berlaku. Khiyarnya bisa diwariskan, nanti ahli waris yang memutuskannya. Apakah lanjut atau tidak. Nah, cuma nanti jadi masalah begini. Kalau ahli warisnya berbeda pendapat, kata beliau. Kan kadang gitu ya. Ahli waris ini kan banyak. Nah, ternyata mereka beda pendapat. Sebagian bilang, udah barangnya lanjut aja gitu misalkan. Apa objeknya? Misalkan tanah atau rumah gitu kan. Udah lanjut aja akadnya. Sementara sebagian bilang, enggak. Kita maunya dibatalin aja. Kalau dibatalin kan berarti penjual balikin uang. Tapi kalau lanjut berarti mereka dapatnya barang tuh ahli waris. Nah, kira-kira gimana kalau beda pendapat semacam ini? Kalau memang ahli warisnya satu, ya ini nggak ada masalah kan? Nggak mungkin ada perbedaan pendapat itu. Tapi kalau kemudian banyak, nah ini yang kadang jadi masalah. Sebagian bilang mau batal, sebagian bilang mau lanjut. Nah, kalau memang, nah ini sekarang solusinya gimana? Solusinya tergantung objek akad. Kalau objek akadnya tidak menimbulkan mudharat jika dipartisi, itu boleh dipartisi. Jadi kita pisahkan saja sesuai dengan permintaan sebagian ahli waris. Misalkan gitu ya. Misalkan transaksinya itu adalah objeknya adalah 10 mobil. Nah, mobilnya sama. Ya, mobilnya sama semua speknya, harganya sama, jadi bapaknya beli 10 mobil minta khiyar. Nah, kemudian nilainya sama. Ada yang meninggal, dia punya 4 anak, laki-laki, 2 anak perempuan. Anaknya 6, 4 laki-laki, 2 perempuan. Ya sudah, nanti berarti 1 anak perempuan dapat 1 mobil, kemudian yang anak laki-laki dapat 2. Jadi kan 4 kali 2, 8, kemudian yang perempuannya 2, jadi 10. Jadi kalau misalkan nanti salah satu anak laki-laki bilang ke penjual, saya maunya ini dibatalin aja, ya udah berarti nanti penjual balikin apa? Mobilnya dibalikkan ke penjual, penjual ngasih uang. Kalau misalkan ada salah satu anak perempuannya bilang, ya, saya maunya dibatalkan aja nih, ya sudah, mobilnya dikembalikan satu, dan kemudian penjual kasih uang atas mobil tersebut. Dan ini nggak ada masalah, kalau memang objeknya bisa dipartisi semacam itu. Nah, kalau yang nggak bisa gimana? Misalkan apa? Sepatu misalkan. Atau apalagi kira-kira. Yang itu kalau dipecah dia, dipisah rusak. Nggak bisa dibagi-bagi kayak gitu. Terus gimana jadinya? Ya udah kalau memang semacam itu, kata beliau pilihannya cuma satu. Harus kumpulkan satu suara. Ya, apakah itu dibatalkan keseluruhannya atau kemudian dilanjutkan keseluruhannya. Itu nggak punya pilihan lain. Sehingga kata beliau, kalau dia meninggal maka batal khiyarnya. Ini kalau khiyar majelis, itu tadi kan kita bahas khiyar syarat. Kalau khiyar majelis, maka batal khiyarnya. Ini nggak ada masalah, karena apa? Kalau dalam konteks khiyar majelis, meninggal itu jauh lebih tinggi levelnya dibandingkan hanya berpisah secara fisik. Masih ingat ya, pembahasan tentang khiyar majelis, itu kita berpisah secara fisik. Nah, kalau meninggal itu berpisah secara ruh itu jauh lebih dalam sebenarnya. Nah, terakhir itu kasusnya adalah tidur. Bagaimana kalau misalkan ada yang ketiduran? Jadi mereka sudah transaksi di majelis akad, lalu kemudian salah satunya bilang, penjual bilang, Pak, ini barangnya saya jual. Terus kemudian si pembeli bilang, iya sini tak beli. Tapi dia itu ngantuk. Akhirnya dia ketiduran. Maka ini tidak membatalkan khiyar majelis selama mereka tidak berpisah. Walaupun dia tidurnya lama. Misalkan di kereta api mereka bareng gitu ya. Itu tetap tidak membatalkan khiyar majelis. Karena mereka belum berpisah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang khiyar ghabn. Ini khiyar yang ketiga. Jadi, iza ghubina fil mabi' ghabnan yakhruju anil adah. Ini kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Berarti kita sudah selesai dari pembahasan tentang khiyar majelis dan khiyar syarat. Karena memang kadang itu yang paling banyak kita temukan. Baik, barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Nggak ada? Kita tutup. Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita,